Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allahu jalla rabbuna, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala subhanahu, ya ayyuhan ladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ikhwatil kiram, adzani wa azakumullahu jami'an. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan mengkaji kitab yang baru, yaitu kitab yang berjudul Nawaqidul Islam, Pembatal-pembatal Keislaman. Masih dalam silsilah kita yang membahas Tauhid Al-Uluhiyah. Barakallahu fiik. Ada beberapa hal kenapa saya memilih kitab ini, barakallahu fiikum. Baik, alasannya yang pertama adalah dalam rangka untuk mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan untuk kita, karena Allah mentakdirkan kita masuk dalam keluarganya orang-orang Islam, karena Allah mentakdirkan kita memeluk agama Islam. Rasulullah itu, dan Islam itu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita, lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat, Rasulullah itu, yang menunjukkan bagaimana beruntungnya orang Islam dengan agama Islam. Disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 164, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina, sungguh Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Id ba'atha fihim rasulan min anfusihim, yaitu ketika Allah mengutus seorang rasul dari golongan mereka sendiri, ya, dari jenis mereka sendiri. Barakallahu fikum. Allah tidak memilih rasul dari kalangan bangsa jin karena repot nyarinya. Ini ya, Tapi Allah memilih untuk kita seorang Rasul dari kalangan bangsa manusia. Kenapa, Pak? Karena bangsa jin bisa melihat, gitu ya, apalagi bangsa manusia. Tapi kalau Rasulnya dari bangsa jin, yang bisa lihat cuma bangsa jin saja, manusia nggak bisa. Jadi yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Di mana seorang rasul tadi membacakan atas mereka orang-orang beriman ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan yuzakkihim, mensucikan hati-hati mereka. Dan Rasul tersebut mengajarkan kepada mereka kitab suci Al-Quran dan juga hikmah, yaitu sunnah beliau. Barakallahu fiik. Wa in kaanu min qablu la fi dhalalin mubin. Padahal mereka saat itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesesatan yang nyata. Ya. Jadi keadaan manusia sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat bobrok dari segala sisi. Dari sisi agama rusak. Ya. Barakallahu. Kebanyakan mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Barakallahu. Ya. Kebanyakan aturan-aturan agama yang ada saat itu ngawur, seenaknya, kacau, gitu ya. Mulai dari barakallahu fikum aturan apa? Aturan dalam masalah haji, ya harus pakai pakaian khusus, kalau enggak ya telanjang bulat, ngawur baik, ngawur. Padahal ingin melakukan sebuah ibadah, jadi. Belum lagi barakallahu fikum dalam masalah warisan, yang namanya ibu itu bisa diwariskan kepada anak dan menjadi dia barakallahu. Iya. Belum sekian banyak barakallahu fikum dalam segala ini, dalam segala aspek itu rusak manusia zaman ini, bobrok. Itu manusia berada di puncak-puncak kerusakan. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika melihat barakallahu fikum dia sudah sampai pada titik yang sangat parah, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus orang rasul. Beliau inilah barakallahu fikum yang membuat pencerahan bagi seluruh alam. Beliau inilah yang dikatakan sebagai rahmatan lil alamin. Dengan diutusnya beliau itu memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta. Rahmat. Jangan membawa agama Islam. Ya. Sehingga Islam adalah sebuah anugerah. Berkata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa ra'a, kata beliau, "Idza 'arafa al-muslimu hadhihi an-ni'mah." Kalau seorang muslim itu tahu nikmat ini, yaitu nikmatnya dia beragama dengan agama Islam. Ya. Bukan agama-agama yang lain. Fal yas'alillaha as-sabata 'alayhi atau 'alayhi. Wa la ya'manu 'an nafsihi min al-fitnah. Kata beliau, kalau seorang muslim tahu, paham, mengerti bagaimana barakallahu'alaikum nikmat Islam, maka ada beberapa hal yang beliau nasihatkan kepada kita. Barakallahu'alaikum. Baik. Yang pertama adalah hendaknya kita meminta kepada Allah as-sabat, diberikan keteguhan hati untuk terus istiqamah menjadikan Islam itu sebagai agama kita. Dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah, jangan lupa doa meminta sabar. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai Zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doa-doa barakallahu fikum yang maknanya seperti ini. Yang pertama, sebagai tanda kita itu benar-benar menghargai Islam yang kita miliki, sebagai tanda bahwasanya kita menganggap agama yang kita peluk, agama yang kita yakini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Maka dia akan berupaya apa saja caranya agar agama yang dia yakini itu tidak goyah, tidak iya gampang ragu dengan sekian banyak tawaran-tawaran. Kemudian kata beliau, wala ya'manu an nafsihi minal fitnah. Yang kedua adalah jangan dia merasa aman dari yang namanya fitnah. Artinya jangan terlalu pede yang kelewat batas. Dia merasa saya ini sudah lama enggak ngaji salafi. Ngaji yang bermanhaj salaf itu saya sudah 20 tahun. Mulai semenjak saya masih bujangan sampai sekarang anak saya yang pertama sudah menikah. Kayaknya enggak mungkin saya itu murtad. Enggak mungkin saya pindah ke lain agama. Jadi jangan. Itu namanya pedenya terlalu apa? Terlalu berlebihan. Ya. Jangankan Anda yang barakallahu fikum sudah 20 tahun mengaji. Ya, barakallahu fikum. Orang-orang yang hafizul Quran, barakallahu fikum, yang dia itu majlisnya dengan para sahabat, bisa murtad gara-gara wanita. Barakallahu fikum. Ya. Sehingga jangan Anda pernah merasa aman dari yang namanya fitnah. Harus tetap merasa khawatir, takut. Kata beliau, li annal hayya la ta'manu alaihi fitnah. Karena orang yang masih hidup itu tidak pernah dirasa aman dari yang namanya fitnah. Artinya Allah yang peluang bagi mereka yang masih hidup itu untuk keluar ya dari jalur shiratal mustaqim itu sama besarnya dengan peluang dia tetap istiqamah. Orang-orang yang pandai mengambil pelajaran harusnya dia bisa mengambil ibrah. Jangankan orang-orang yang kelasnya levelnya seperti kita, yang jauh di atas kita barakallahu itu, masyayikh yang dahulu mungkin kita kagumi, yang dahulu mungkin kita acungi jempol barakallahu itu, satu persatu sudah berubah jalurnya, satu persatu peta dakwahnya dari yang lain. Kemarin dakwah peta dakwahnya peta dakwah salah, sekarang ganti yang lain peta dakwahnya. Padahal mereka kelasnya, levelnya para ulama. Ya, semakin barakallahu fikum zaman itu dekat dengan hari kiamat, fitnahnya itu semakin mengerikan. Ya, bukan hanya menggoncang arus bawah, tapi arus atas itu lebih dahsyat. Itu kata beliau. Orang yang masih hidup tidak, ya, aman dari yang namanya fitnah. Artinya peluang dia untuk terjangkiti oleh fitnah barakallahu fikum besar. Wal fitanul kathiratun wasyururu muta'addidatun. Dalam keadaan fitnah-fitnah itu banyak, beragam, tidak datang dengan satu corak. Yang secara global fitnah tadi kembali kepada dua perkara, fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Iya. Barakallahu. Dari dua perkara ini bercabang nanti macam-macam, pecah-pecah lagi. Iya. Banyak turunannya barakallahu. Fitnah syubhat banyak macam-macamnya, fitnah syahwat juga banyak macam-macamnya. Wasyurur dan kejelekan-kejelekan juga muta'addidah, banyak. Barakallahu. Ya. Kejelekan yang muncul dari ekstern, orang-orang di luar Islam. Kejelekan yang muncul dari intern di dalam Islam. Barakallahu itu. Tapi banyak. Wasawarihu kathiratun. Iya. Dan hal-hal yang bisa melencengkan kita, hal-hal yang bisa memalingkan kita dari kebenaran juga banyak. Jadi, wal imtila wal imtihan qa'imun. Iya. Maka yang namanya ujian dan cobaan bagi orang-orang beriman itu akan selalu ada, gak akan berhenti. Ketika kita berhasil dari ujian yang ini, akan datang, ya, ujian yang berikutnya terus sampai kita dicabut nyawanya, baru bisa istirahat dari ujian-ujian ini. Barakallahu. Kemudian kata beliau, waqad dalla katsirun ba'dal huda wartabda katsirun ba'dal islam. Dan sungguh kata beliau, banyak orang-orang yang sesat setelah dia mendapatkan petunjuk, banyak orang-orang yang murtad setelah dia masuk ke dalam agama Islam. Itu nasihat dari beliau. Lagi. Wala hada, kata beliau, yajibu alal muslim ayya'lama ma yudhibu hadhihi ni'mah minan nawaqid. Maka atas dasar inilah wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui apa dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan nikmat Islam tadi pada dirinya, berupa pembatal-pembatal yang ada. Wa hadha min babi ma'rifati syar li tawaqqihi. Dan ini masuk dalam kategori bab mengetahui kejelekan-kejelekan dalam rangka untuk memproteksi dirinya. Jadi dia mengetahui sekian banyak jenis-jenis kejelekan, bukan untuk dilakukan, tapi apa? Untuk melindungi diri. Begitu Pak polisi, ya. Polisi juga harus paham jenis-jenis kejelekan, cara-cara orang melakukan kejelekan, bukan untuk dilakukan, tapi apa? Untuk apa? Melindungi rakyat. Gitu ya. Barakallahu. Dari kejahatan-kejahatan tadi. Barakallahu. Itu dua perkara barakallahu fikum yang menjadi alasan kenapa kita memilih kitab ini sebagai bahan dari kajian kita. Yang pertama, barakallahu fikum sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena Allah telah memilih kita sebagai seorang muslim. Yang kedua, dalam rangka untuk apa? Menjaga nikmat ini, menjaga keislaman yang ada pada kita, jangan sampai barakallahu fikum Islam ini apa? Hilang dari kita. Karena barakallahu fikum pembatal-pembatal keislaman itu cukup banyak. Ada dari perkara-perkara yang sangat jelas, wadih. Iya, ada juga yang samar. Yang berbahaya itu adalah pembatal-pembatal keislaman yang khafi, yang samar. Banyak yang terjatuh di dalamnya dalam keadaan barakallahu fikum dia tidak merasa. Karena kejahilan. Karena kebodohan. Oleh karena itu barakallahu fikum kita di sini mengkaji masalah tersebut atau tema tersebut. Iya, kita mengetahui jenis-jenis pembatal keislaman untuk melindungi diri kita. Dan barakallahu fikum hal ini telah ada contohnya di dalam Al-Qur'an dan juga di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun yang di dalam Al-Qur'an seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan urwatul wuthqa. Urwatul wuthqa ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan la ilaha illallah. Jadi seorang itu baru dikatakan dia memegangi kokoh kalimat la ilaha illallah, memegangi agamanya dengan kuat ketika dia beriman kepada Allah dan mengkufuri taghut. Iya. Mengkufuri taghut tidak akan mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak mengetahui mana saja yang taghut, mana yang bukan. Baik. Kemudian wa'alaikum dari Azhar sahabat Hudzaifah bin Yaman. Yeah. Beliau ini dikenal sebagai Sahibus Sir. Beliau ini dikenal sebagai apa? Sahibus Sir, orang yang menjaga rahasianya Rasul. Terkait dengan apa? Data. Yeah. Data-data orang-orang munafik yang ada saat itu. Yang megang Hudzaifah bin Yaman. Kalau data-datanya sudah diketahui, loh, kenapa enggak diekspos saja? Iya, ular munafik, alam munafik, kan enak bahasa kalnya. Ini ya, baik. Tinggal panggil pihak yang berwajib sudah. Iya, diminta yang tobat. Kalau enggak mau tobat, eksekusi. Kenapa justru dirahasiakan oleh Rasul? Hah? Itu luar biasa siasat media. Ya, tingkat tinggi. Nama-nama seperti ini kalau disebarkan, ya, itu bakal bikin rame orang. Yang pertama, nama-nama yang ada itu bukan orang sembarangan. Rata-rata adalah pemuka kaumnya. Gitu ya. Kalau nama-nama seperti ini disebar, ya sudah panas nanti. Ya. Akan membuat situasi apa? Memanas. Apalagi Rasul sudah meninggal, tambah panas lagi. Gitu ya. Rame ya Rasul. Ya. Kemudian warahmatullahikum perkara yang berikutnya adalah tayyib. Iya. Masih diharapkan pada mereka-mereka ini akan mendapatkan hidayah. Kalau namanya sudah terlanjur tersebar, akhirnya apa? Bisa membuat dia tambah jauh dari Islam. Habis saja namanya disimpan, siapa tahu si fulan nanti akan berubah menjadi orang yang baik Islamnya. Terus kenapa dikasih tahu? Iya. sekedar barakallahu fikum, iya, bahan untuk pertimbangan. Ketika ada yang macam-macam, akan langsung bisa dilacak, iya, nama-namanya. Oh, yang bikin masalah bulan-bulan. Dan barakallahu fikum, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari para sahabat yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa khauf yang juga mengimbangi rasa raja mereka, rasa berharap mereka. Yang pertama kali was-was adalah sahabat Umar bin Khattab. Padahal Anda tahu ya, beliau itu sangat-sangat kokoh dalam memegangi ajarannya. Pada sebagian keadaan beliau kelihatan sangat keras dibandingkan sahabat-sahabat yang lain. Yeah. Tapi beliau yang barangkali termasuk yang was-was ketika ada info seperti itu bahwasanya Hudzaifah mendapatkan nama-nama daftar kaum munafiqin. Beliau yang mendesak Hudzaifah. Hudzaifah, nama kuahnya habis. Khawatir. Khawatir. Nah, kalau kita barakallahu fikum baru dekat sama ustaz saja sudah beda gayanya. Gitu ya. Enggak ada perasaan barakallahu fikum khawatir, menyimpang barakallahu fikum. Karena merasa dekat dengan ustaz, sering konsultasi dengan ustaz, merasa ya, saya akan aman. Barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum salah satu karakter para sahabat yang membuat mereka barakallahu fikum mendapatkan rekomendasi dari langit. Karena mereka bukanlah orang yang tertipu dengan sekian banyak keutamaan yang Allah berikan. Gitu ya. Padahal dia sudah termasuk dalam kategori 10 orang yang mendapatkan jaminan surga. Tapi ketika ada berita seperti ini, beliau yang cemas. Jangan-jangan selama ini saya berbuat baik, berbuat untuk Islam, sebenarnya ada nifak di dalam hati saya. Khawatir. Karena cukup banyak barakallahu fikum. Ada orang-orang yang masya Allah, ya bukan kita seumur. Begitu banyak jasa-jasanya kepada Islam ataupun kepada dakwah barakallahu fikum. Tapi hati orang siapa yang tahu? Gitu ya. Ternyata dia melakukan itu semua untuk tujuan-tujuan dunianya. Bukan benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Berarti itu kan nifak. Iya. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Umar. Iya. Jangan-jangan selama ini perjuangan yang saya lakukan, iya, itu tidak murni mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dia meminta barakallahu fikum kepada Hudzaifah untuk memberitahu apakah nama beliau ada di dalam daftar tersebut. Jadi satu kali, dua kali Hudzaifah menolak. Sampai akhirnya barakallahu fikum, iya, Hudzaifah enggak bisa lagi mengelak. Ini mengatakan, iya, anta laisa minkum. Tidak, wahai Amir. Nama Anda tidak masuk di dalam daftar. Jadi, bahkan barakallahu fikum, beliau termasuk apa? Pintu yang menghalangi fitnah besar yang akan melanda kaum muslimin. Di Umar juga pernah berdiskusi dengan Hudzaifah kalau masalah-masalah intern, termasuk penasehat Hudzaifah. Sampean pernah dengar hadis masalah fitnah? Kata Hudzaifah, iya, fitnah seorang wanita kepada laki-laki. Bukan itu yang saya maksud. Jauh lebih besar daripada itu. Kata Hudzaifah, jangan khawatir wahai Amirul Mukminin, ya, masih aman sekarang. Fitnah itu terhalang dengan sebuah pintu yang sangat kokoh. Apakah pintunya nanti akan terbuka? Udepa mengatakan bal tuksa, pintunya nanti bukan terbuka wahai Amir Mu'min, bahkan hancur pecah. Ya, ada waktunya memang. Setelah pintu itu pecah, maka fitnah terus datang bergelombang sampai hari kiamat. Gak bisa terbendung lagi waktu ya, meledak. Sudah itu Umar gak bertanya lagi. Murid-muridnya Hudzaifah bertanya, apakah Umar tahu siapa yang menjadi pintu tersebut? Maka Hudzaifah mengatakan, bala, sebagaimana dia tahu setelah hari ini adalah esok. Makanya Umar tidak bertanya lagi, karena apa? Paham siapa pintu tersebut? Umar itu. Setelah meninggalnya Umar, ya sudah, ya, masalahnya semakin lama semakin besar, fitnahnya warakopitu, ya, perang saudara tidak terelakkan lagi. Nah, di sini warakopitu ada satu penyebab kenapa Rasul mempercayakan data-data rahasia kepada Hudzaifah. Barakallahu. Dikatakan oleh Hudzaifah bin Yaman, "Kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair." Dulu teman-teman dari kalangan para sahabat sering bertanya kepada Rasul tentang perkara yang baik-baik. Ya, Rasul, amalan apa yang paling afdal? Rasul, amalan apa yang menyebabkan saya masuk ke dalam surga? Rasul, ya, kasih saya nasihat. Pokoknya yang baik-baik. Rata-rata nanya yang baik-baik. Tapi Hudzaifah menunjukkan kecerdasan beliau, ini harus diimbangi info yang masuk. Wa kuntu as'aluhu an syarri makhafatan ayudrikani. Sedangkan saya seringnya bertanya kepada Rasul tentang masalah-masalah kejelekan, ya, fitnah akhir zaman apa saja yang nanti akan dialami oleh kaum muslimin, barakallahu fikum. Jadi masalah-masalah syar, ya, barakallahu fikum itu lebih difokuskan oleh Hudzaifah. Dan menyebutkan di antara alasannya adalah maka apakah ayu terikani, karena saya khawatir kejelekan tadi akan menimpa saya. Nah, kalau semuanya nanya baik-baik, semua gak ada yang nanya tentang kejelekan, nanti gak tahu tentang kejelekan. Kemudian dia amalkan kejelekan tadi, dia kerjakan. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan, barakallahu araftu syarra la ni syarri walakin li tawaqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqa' fihi. Sarannya mengatakan, saya mengetahui, memahami jenis-jenis kejelekan bukan untuk saya terjatuh di dalamnya. Tetapi saya mengetahui kejelekan-kejelekan tadi untuk apa? Melindungi diri saya, memproteksi diri saya. Dan sampai yang mengatakan, orang yang tidak tahu jenis-jenis kejelekan setelah kebaikan, maka dia akan jatuh dalam kejelekan. Kemudian dikatakan barakallahu fikum oleh sahabat, ya, Umar radhiyallahu an, azal yang ma'ruf dari beliau, kata beliau, yushiku antang qadar al-islam urwatan. Ini juga warahmatullahi wabarakatuh, begitu hal yang menunjukkan betapa dalamnya pandangan sahabat Umar. Ya, hampir-hampir saja nanti ada sebuah keadaan di mana warahmatullahi wabarakatuh simpul ya, keislaman seorang muslim itu akan terputus sehelai demi sehelai. Inda nasya'a fil islami man la ya'rif al-jahiliyah. Itu terjadi tatkala apabila generasi selanjutnya itu tumbuh dalam keadaan mereka tidak paham perkara-perkara jahiliyah. Apabila nanti generasi berikutnya tidak paham mana yang jelek, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana yang haram, tidak diajarkan pada generasi-generasi berikutnya, maka keislaman yang ada pada mereka akan sehelai demi sehelai akan putus. Ya. Sampai pada tingkatan tidaklah diketahui seorang muslim itu atau bukan kecuali dengan sholatnya. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Kalau dahulu dari pakaian saja sudah kelihatan ini muslim. Kalau sekarang muslim sama non-muslim pakaiannya sama. Tapi lihat, nah ini ke masjid, ah berarti ini muslim. Baik ke gereja, berarti ini nasrani. Iya. Nanti bahkan lebih parah daripada itu barakallahu fikum. Iya. Tidak diketahui lagi beda antara muslim dan non muslim. Kenapa? Sudah gak sholat semuanya. Iya. Quran gak dibaca. Barakallahu fikum. Iya. Agama itu hanya sebagai sebuah simbol saja. Itu nanti akan ada zamannya. Seperti kapan terjadi tadi? Ketika generasi umat Islam tidak diajari Islam. Ketika generasi kita yang berikutnya barakallahu fikum tidak diajarkan tentang iya, Islam yang murni yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka prinsip-prinsip Islam yang sangat mendasar itu akan lepas sehelai demi sehelai seperti simpul tali. Itu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menunjukkan pandangan beliau jauh ke depan tentang generasi umat Islam berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab. Jadi itu barakallahu fikum perkara-perkara yang membuat kita memilih risalah ini. Ya. Yaitu agar kita memiliki basirah, agar kita memiliki ilmu tentang hal-hal yang bisa barakallahu fikum membuat Islam yang ada pada diri kita itu hilang. Nauzubillah min dzalik. Baik. Langsung saja barakallahu fikum kita masuk kepada inti kita. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, dengan meminta pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala melalui namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Terkait dengan lafaz basmalah sudah kita berikan beberapa faedah ya dalam pelajaran tafsir Usama, keterangan dari Syekh Al-Fatihah rahimahullah ta'ala dalam pelajaran Qawaidul Arba' sebelumnya. Barakallahu fikum, ya, beberapa faedah terkait dengan basmalah. Roja. Baik, Abu Salman. Kenapa beliau memulai kitabnya dengan basmalah? Kok enggak pakai alhamdulillah? Jadi apa tuan? Kenapa? Apa di situ bermakna apa? bermakna musahabah bersama dengan menyebut, atau bermakna apa? Sudah pernah kita kasih faedahnya? Hah? Nulis? Meminta pertolongan. Hah? Meminta pertolongan. Nah, ya. Bah di sini bermakna isti'anah. Itu pendapatnya Ahlus Sunnah. Bagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Maknanya dengan memohon pertolongan Allah. Barakallahu fikum. Melalui namanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Barakallahu fikum. Sehingga ba di sini bukan bermakna musahabah bersama. Atau yang sering kita dapati diartikan ketika sari tilawah Al-Quran dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Itu makna musahabah barakallahu fikum. Ya. Pengertian seperti ini barakallahu fikum itu sesuai dengan keyakinannya orang-orang Mu'tazilah. Ya. Secara makna itu lebih mendalam kalau dia diartikan dengan isti'anah. Lebih menunjukkan barakallahu fikum penghambaan yang luar biasa. Jadi ya. Baik. Jadi disebutkan oleh Pak Abdul Somad, yang pertama alasannya karena beliau ingin mengikuti ya metodenya Al-Qur'an barakallahu fikum. Yang kedua, mengambil barakah dari memulai dengan lafaz basmalah. Yang ketiga, Ariano wallahu a'lam. Abu Farun wallahu a'lam. Makanya Nabi bilang harus murojaah terus ini kita ini ya. Kalau enggak nanti kitabnya udah lewat banyak-banyak. Yang ini lewat lupa gitu ya. Masuk lagi yang baru lupa lagi dalam mobil. Ada baru basmalah sudah lupa kayak yang kemarin. Ada ini yang paling ringan ini. Belum nanti kita mau tanya masalah kamu. Aku tanya Abu Hafid aja ya. Lupa. Aduh, lupa juga. Gimana sih? Barang Hafid. Ada lagi yang bisa menambahkan? Nah, Abu Hafid. Baik. Yang berikutnya yang ketiga adalah meneladani para nabi dan rasul. Mereka setiap memulai risalahnya dengan menulis Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, demikian kita juga. Ya, jika ingin menulis surat, barakallahu fikum diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Atau menulis pelajaran juga diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Lebihnya nanti dibaca lagi ya, murojaah lagi barakallahu fikum. Faedah terkait dengan lafaz basmalah dalam pelajaran tafsir kita, dalam pelajaran Fadhlul Arba'. Saya ini mau nambah lagi nih faedah terkait dengan basmalah. Tapi kalau yang kemarin saya banyak yang lupa, gimana ini? Tambah lagi enggak ini? Hah? Tapi konsekuensinya oh ya, Bu Baruk ya. Besok pertemuan saya tanya lagi masalah basmalah. Oh ya, baca lagi ya. Baik, terkait dengan lafaz basmalah ini barakallahu fikum, ada satu masalah yang disepakati dan dua masalah yang diperselisihkan. Baru ini ya bedanya ya. Jadi, terkait dengan masalah basmalah ada satu masalah yang disepakati dan dua yang diperselisihkan oleh para ulama. Jadi, adapun yang disepakati oleh para ulama adalah basmalah merupakan bagian dari surat An-Naml. Iya. Jadi, pada ucapannya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ketika Ratu Saba ya mendapat surat ajakan dari Nabi Nabi Sulaiman. Ngajak apa juga wahyu, kawin? Hah? Ngajak masuk dalam agama Islam. Ya. Kemudian berapa itu? Waktu Saba. Ya. Kalau yang ma'ruf di kalangan kaum muslimin siapa namanya? Balqis. Ya. Itu Israel. Itu Israeli barakallahu. Baik. Sebagian para ulama mereka tetap mengambil nama-nama ini. Ya. Sebagian yang lain cukup dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an hanya menyebutnya dengan Malakatus Saba. Ratunya negeri Saba. Apa menyebutkan siapa namanya? Yang menyebutkan nama itu rata-rata barakallahu fikum datangnya dari Bani Israil. Ya. Namanya si Kulan, namanya si Alan. Itu dari kitab sucinya mereka rata-rata, walaupun sebagiannya ada yang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rata-rata enggak disebutnya. Ketika itu Ratu Saba mengumpulkan semua para penasehat gubalan kerajaan. Ya. Barakallahu fikum ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri. Wahai para penasehat, tolong ya, berikan fatwa kalian dalam masalah ini. Barakallahu fikum. Baik, ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadu. Saya enggak berani memutuskan masalah ini sampai kalian semua ya, mempersaksikannya, artinya sepakat. Yaitu telah datang sebuah surat kepadaku, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Saya dapat sebuah surat yang sangat agung. Surat ini dari Sulaiman dan surat ini diawali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ayat ini barakallahu mereka semua sepakat bahwasanya lafaz basmalah itu merupakan bagian dari barakallahu fikum ayat yang terdapat dalam surat An-Naml. Barakallahu. Baik. Dan termasuk yang disepakati oleh mereka para ulama, annaha tulikat fi suratil Bara'ah. Lafaz basmalah itu sengaja tidak ditulis di awal surat Al-Bara'ah. Atau surat apa namanya? At-Taubah. Iya, enggak ada ya? Di awal surat At-Taubah lafaz basmalah. Barakallahu fikum. Itu memang sengaja ditinggalkan, dalam artinya tidak ditulis barakallahu fikum. Alasannya karena iya. Barakallahu fikum. Surat At-Taubah itu digabungkan dengan surat Al-Anfal, ayat surat sebelumnya. Barakallahu fikum. Jadi sebenarnya barakallahu fikum surat At-Taubah itu bagian dari surat Al-Anfal. Ya. Tapi sengaja dikasih nama tersendiri barakallahu fikum sekian banyak hikmah, diantaranya adalah untuk fasal, pemisah, karena kalau terlalu panjang pembahasannya membosankan. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga terkait dengan masalah tema pembahasan. Barakallahu fikum. Sayyid. Sehingga dipisah dengan nama surat Al-Baqarah. Itu perkara yang disepakati oleh mereka para ulama. Iya. Bahwasanya lafaz basmalah bagian dari surat An-Naml ayat ke 30 barakallahu fikum, dan lafaz basmalah sengaja tidak ditulis pada surat awal surat Al-Baqarah atau At-Taubah. Ini yang disepakati oleh mereka para ulama. Baik. Masalah yang diperselisihkan, adapun masalah yang diperselisihkan oleh mereka para ulama terkait dengan lafaz basmalah yang ada di dalam Al-Qur'an adalah apakah basmalah merupakan bagian dari setiap surat atau barakallahikum. Iya, dia adalah sebuah ayat tersendiri. Iya. Apakah basmalah itu bagian dari surat yang ada di dalam Al-Quran atau dia terpisah? Nah, di sini ada khilaf yang cukup masyhur di kalangan para ulama, qadiman wa hadithan. Barakallahu fiik. Sebagian mereka menganggap basmalah bagian dari surat, sehingga dalam penomoran ayat mesti dinomori basmalah itu ayat yang pertama. Gitu ya. Barakallahu fiik. Kalau enggak percaya coba dilihat di dalam yang punya mushaf. Iya enggak? Dalam surat Al-Fatihah. Iya. Dikasih nomor ya. Itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bahwasanya lafaz basmalah merupakan bagian dari surat. Barakallahu fiik. Ayo. Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasannya lafaz basmalah bukanlah bagian dari surat, tetapi lafaz basmalah itu ayat tersendiri yang digunakan atau berfungsi untuk memisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Fungsinya sebagai fasal, pemisah. Ya. Barakallahu fiik. Ayo. Barakallahu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Pendapat yang kita condongi dan kita kuatkan adalah pendapat yang kedua. Bahwasanya basmalah itu bukan bagian dari surat, tapi dia ayat tersendiri yang fungsinya adalah sebagai pemisah. Ini berdasarkan sebuah riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Al Hakim, anda catat dalam kitab Al Mustadrak. Kemudian Imam Abu Dawud dalam sunannya. Jadi dengan sanad yang sahih, ya landasannya tadi apa? Riwayat Al Hakim dalam kitab Al Mustadrak, kemudian sunan Abu Dawud. Dan sanadnya disahihkan oleh Ibnu Katsir. Barakallahu fikum. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la ya'rifu fasla surati hatta yanzila alaihi bismillahirrahmanirrahim." Kata Ibn Abbas, dahulu Rasul dia gak tahu pemisah antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Jadi nyambung semuanya dari Abu Bakar sampai Anas. Gimana kira-kira bacanya itu? Hah? Iya. Kita baca buku saja kayak gak ada bab asal itu ya. Itu wah, ya. Sedangkan kita yang hobi baca, yang hobi baca saja, barakallahu fikum, mengeluh, gitu ya. Apalagi yang nggak hobi baca, gitu ya. Baru satu lembar saja matanya sudah berkunang-kunang. Barakallahu. Dulu Rasul nggak tahu pembatas, pembeda antara satu surat dengan surat yang lain sampai turun kepada beliau ayat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru beliau mengetahui pembatas antara satu surat dengan surat yang lainnya. Sehingga dari situ diambil faedah oleh mereka para ulama bahwasanya basmalah bukan merupakan bagian dari itu surat. Tapi dia ayat tersendiri yang fungsinya adalah untuk membatasi satu surat dengan surat yang lain. Sehingga berjalan dari masalah ini, apakah basmalah itu dibaca jahr atau sir ketika sholat, itu cabangnya dari masalah itu. Ya. Bagi yang mengatakan basmalah itu merupakan bagian dari surat, maka ketika membaca Al-Fatihah dan ayat-ayat yang lainnya dikeraskan. Ada sholat-sholat yang jahat tentunya ya. Karena dia bagian dari ayat, dia bagian dari surat. Jadi pada sholat-sholat jahriyah, maka basmalah juga dijaharkan. Bagi mereka yang mengatakan basmalah itu bukan barakallahu bagian dari surat, maka mereka akan mengatakan bahwasanya basmalah itu dibaca dengan sir. Ya, bukan enggak dibaca, tapi apa? Dibaca dengan pelan, tidak dikeraskan. Wallahu taala alam bisawab. Dari pendapat yang kita rodihkan, harusnya bisa memahami mana pendapat yang kuat dalam masalah masalah ini. Gitu ya, kalau coba ya. Iya. Terkait dengan masalah basmalah dibaca keras atau pelan, barakallahu fikum, pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, basmalah pada sholat-sholat jahriyah dibaca dengan sir. Barakallahu fikum. Khilaf memang. Khilaf yang cukup kuat ya, argumentasi masing-masing pihak barakallahu fikum sama-sama kuatnya. Tapi di sini barakallahu fikum ada sebuah kesimpulan yang cukup matang dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau menarik kesimpulan ini setelah meneliti, setelah mengkaji semua riwayat yang datang berbicara masalah menjadikan basmalah, dan semua riwayat yang datang terkait dengan sir basmalah. Jatuh pada kesimpulan beliau setelah meneliti itu semua, kata Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad. Di Zadul Ma'ad ini kitab yang fokusnya membahas masalah paru-paru. Roh itu kita berruh. Kalau Zadul Ma'ad, Mariono, wallahu a'lam. Ini sengaja saya tanya-tanya masalah kitab biar aku juga punya wawasan masalah kitab-kitab para ulama Islam yang menjadi rujukan. Zadul Ma'ad termasuk rujukan. Wahid. Banyak masalah. Fokusnya. Titik beratnya. Semua masalah dibahas kali. Enggak, dia ada sebenarnya fokus pembahasan di situ. Ya kayak perbedaan-perbedaan itu dibahas. Enggak. Ya, itu istimewanya kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, luar biasa. Kalau antum membaca kitab orang dua ini, antum seolah berada dalam dua lautan ilmu luas. Dan ya. Itu pembahasan satu bisa meluas ke mana-mana kalau kalau beliau bicara masalah sebuah mazhab, ya seolah beliau memang bermazhab dengan mazhab tadi. Seolah dia pakarnya, padahal bukan mazhab itu yang dia barakallahu fikum condongi. Kalau dia bicara masalah nahwu, seolah nahwu itu adalah makanan dia setiap hari. Saking matangnya ilmu mereka. Bukan satu bidang saja, tapi banyak bidang. Makanya kitab-kitab mereka ini memang kita lihat sebenarnya dia membahas satu tema, tapi terkadang tema-tema yang lain ikut dibahas karena menjadi apa? Cabang gitu ya. Mau tidak mau yang ini juga dibahas. Kesini, kesini juga dibahas. Jadi kalau kita nggak fokus, ini kita kayaknya membahas semua masalah Ustaz ya. Padahal ada masalah yang difokuskan di situ. Siapa yang tahu? Dapat hadiah? Ada nama ni? Dia dia ni melayang ni. Fiki ya? Ah? Fiki. Bela. Siroh Nadol. Dan Zadul Ma'ad itu membahas Sirah Nabawi. Subhanallah, barakallahu fikum, beliau menulis kitab ini dalam perjalanan khalwat. Jadi naik kendaraan menulis. Masya Allah. Jadi ilmunya itu bukan bisudur, tapi apa? Bisudur. Nah, kayak kita gitu ya. Karena sudah pegang kita saja, di mana kemarin bedanya Ustaz ya? Allah Ustaz, bolak balik, gak ketemu, barakallahu fikum. Nah, itu ilmu orang yang mengatakan. Iya. Bisudur, la bisudur. Jadi beliau sabar, itu nulis. Kalau sekarang barakallahu fikum ya, ada yang dicetak dengan 4 jilid, ada yang 5 jilid, tergantung penerbitnya ya. Dalam perjalanan, masya Allah, menunjukkan ilmunya itu barakallahu fikum bisudur. Baik. Dan ternyata orang-orangnya yang beliau bahas ya bukan hanya masalah sirah saja, tapi yang terkait dengan masalah fikih, fikih. Terkadang beliau mungkin di situ ada beberapa pembahasan barakallahu yang tidak kita dapatkan di kitab-kitab yang secara fokus membahas masalah fikih. Adanya di Zadumah, rinciannya. Saya ada peristiwa ini. Nanti dalam peristiwa ini ada beberapa masalah fikih yang bisa diambil. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Kita Ibnu Nawawi. Tahu ya? Ibnu Nawawi itu dari Zadumah. Jadi enggak ada sebenarnya beliau mengarang khusus kitab Ibnu Nabawi, enggak ada pengobatan Nabawi, enggak ada. Itu cuma kecerdikan para penerbit kitab saja. Orang kalau mau cari kitab Ibnu Nabawi harus beli Zadul Ma'ad kan, arsa-arsa gitu ya. Kalau yang duitnya banyak, barakallahu fikum ya enak beli. Iya, 1 juta, 2 juta enggak masalah. Tapi kalau yang mepet, ya padahal dia kayaknya sekali tahu tentang Ibnu Nabawi. Enggak, ya tadi cerdasan orang-orang bisnis langsung dia disendirikan kitabnya dalam satu bab dan satu jilid cetak khusus Ibnu Nabawi karya Ibnu Qayyim, padahal itu bagian dari kitab Zadul Ma'ad. Om tidak pak? Artinya bekal. Ma'at menuju tempat kembali. Karena beliau tulisnya di safar gitu ya. Jadi dibayangkan seolah dalam perjalanan menuju tempat kembali. Bekalnya apa? Mengetahui sirah perjalanan Nabi Barakallahu. Apa dari kebiasaan kita? Tuh kan, melenceng. Hah? Masalah basmalah tadi ya. Baik. Nah, Ibnu Qayyim. Iya. Nah, di sini barakallahu di situ makanya. Iya. Kitab ini sebenarnya masalah sirah, tapi di situ ada masalah-masalah fikih yang justru tidak kita dapati di kitab-kitab yang khusus membahas masalah fikih. Jadi itu merupakan barakallahu hasil dari barakallahu fikum dirosah beliau, ya studi beliau dari sekian banyak kitab-kitab fikih yang tebal-tebal, kita sudah dapat matangnya. Luar biasanya beliau. Jadi menyingkat waktu kita mungkin puluhan tahun untuk bisa mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang beliau sebutkan. Ini barakallahu fikum faedah yang lain, lecing lagi. Ya tahu lah, seseorang itu butuh ketika belajar dengan bimbingan seorang alim. Belajar ilmu agama barakallahu fikum berbahaya kalau hanya autodidak, tidak dibimbing oleh seorang alim. Di antara faedahnya barakallahu fikum, menyingkat waktu Anda. Ketika Anda belajar dari seorang guru, yang Anda dapatkan itu adalah matangnya. Gitu ya. Bahkan anda untuk mendapatkan satu kesimpulan itu anda harus meluangkan waktu barangkali puluhan tahun. Mencari di sini, mencari di situ, bongkar di sini, belum nanti pusingnya nggak ketemu yang ini barangkali. Iya. Hanya dengan belajar dari seorang guru, tidak sampai waktu 5 menit kita dapat sebuah kesimpulan yang merupakan hasil dari pembahasan kita puluhan tahun. Baik. Disebutkan di sini barangkali kepada beliau kesimpulannya terkait dengan masalah ini. Ya. Baik. Ahadith fi jahri bil basmalah katsirah. Wal ahadith fi sirrihi atau fi sirriha asah. Ya. Hadis-hadis yang berbicara masalah menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalah jauh lebih banyak memang. Namun hadis-hadis yang berbicara tentang membaca sir basmalah jauh lebih sahih. Ya. Kemudian orang lalu kesimpulan beliau yang berikutnya adalah terkait dengan hadis-hadis yang berbicara tentang mengeraskan bacaan basmalah, kata beliau, sharihuhum ghairu sahih wa sahihuhum ghairu sahih. Ya. Baik. Barakallahu'alaikum. Iya. Sharihuhum ghairu sahih. Hadis-hadis yang secara tegas menunjukkan bahwasannya Rasul membaca basmalah dengan keras, itu tidak sahih. Iya. Lemah. Lemah hadisnya. Wasahihuhum ghairu sahih. Sedangkan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya Rasul membaca basmalah dengan keras, ghairu sahih, tapi tidak secara tegas. Artinya barakallahu fikum secara isyarah saja. Diambil dari situ berarti mafhumnya menunjukkan Rasul membaca basmalah dengan keras. Baik, itu kesimpulan dari beliau. Sehingga hadis-hadis yang sahih terkait dengan jahr basmalah itu lemah. Ya. Apa tadi? Hadis-hadis yang sahih ya, yang sahih, yang tegas-tegas menunjukkan Rasul mengeraskan bacaan basmalah itu lemah. Sedangkan hadis-hadis yang sahih terkait dengan mengeraskan bacaan basmalah itu tidak sahih, tidak tegas. Itu kesimpulan dari beliau yang intinya Rasulullah itu menunjukkan beliau menguatkan pendapat ini. Ya, menguatkan pendapat ini bahwasanya basmalah ketika salat jahriyah dibaca dengan sir. Namun Rasulullah itu ada nasihat dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala pada beberapa situasi dan kondisi di mana seseorang yang menjadi imam boleh mengeraskan bacaan basmalah. Ya, ta'lifan li qulubil makmumi, dalam rangka untuk melembutkan hati para makmum. Karena dia tahu makmum di belakangnya rata-rata madzhabnya Syafi'i, dan apa? Syafi'inya ini agak sedikit apa? Hah? Narsis. Kok narsis? Bukan narsis. Hah? Kolor. Nah. Iya. Pokoknya, dalilnya itu pokoknya. Nah, kalau imam yang maju enggak pakai basmalah, enggak kedengeran basmalahnya, ulang lagi sholatnya. Ada apa enggak? Ada. Iya, nganggap sholatnya enggak sah. Kenapa? Ini imam enggak baca basmalah. Sedangkan basmalah itu bagian dari Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun sholat. Berarti apa? Batal sholatnya imam. Ekstrim. Gini ya. Akhirnya aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa jamaahnya. Sibuk sholat sendiri-sendiri warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau Anda mengetahui situasi kondisi di masjid itu seperti itu, maka tidak mengapa bagi Anda untuk menjahatkan basmalah. Ini ya, dan itu diamalkan oleh sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Itu masalah ya. Masalah yang kedua yang diperselisihkan oleh mereka, adalah barakah itu apakah boleh memulai syair ya, atau yang semisal dengannya barakah itu dengan lafaz basmalah. Ya. Ada syair, ada pantun, ada berindam, apa lagi? Bahasa Indonesia? Karmina. Karmina. Kalikun. Karmila. Enggak ada kata ya. Enggak ada. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Sastra-sastra seperti itu bukan dalam bentuk prosa, barakallahu fikum, boleh atau tidak? Ada khilaf di kalangan mereka. Para ulama sebagian melarang, tidak boleh mengawali barakallahu fikum karya dalam bab seperti syair dengan lafaz basmalah. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Baik. Adapun jumhur mayoritas para ulama berpendapat jawaz, boleh, dengan persyaratan barakallahu fikum laisa fihi sibabun wala syatmun au kalamun qabih, dengan persyaratan baik-baik syair tadi tidak ada di situ ucapan-ucapan celaan, pelecehan, ya, atau ucapan-ucapan yang jelek. Misal syairnya adalah memuji wanita yang dia cintai, ya, bersifati wanita, ya, kan seperti itu ya. Terkadang orang-orang yang pujangga itu kan isi syairnya seperti itu, tentang wanita, tentang cinta, barakallahu fikum. Ya, masalah-masalah dunia. Terkadang barakallahu fikum syair itu digunakan untuk mengejek orang. Itu orang yang bahayanya orang yang sastranya tinggi. Dengan sebuah ibarah yang sangat halus. Padahal isinya adalah mengejek. Di antaranya barakallahu fikum disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab Al-Qaidul Mutlaq. Ada seorang penyair, dia bersyair. Ya, ini sampai sahabat Umar barakallahu fikum, iya, terlena. Sang penyair mengatakan, Ubayyilatun la yaghfiruna bidhimmatin wa la yadhlimuna an-nasa habbata khardali. Baik. Ada sebuah kabilah kecil yang kabilah ini tidak pernah berkhianat. Kabilah kecil ini tidak pernah mengganggu orang lain. Kata Umar, bagus itu. Ya. Berarti itu kabilah yang baik. Baik. Padahal penyair mengucapkan syair tadi untuk menyindir kabilahnya. Ya. Barakallahu fikum. Menunjukkan kabilah ini adalah kabilah yang lemah. Kabilah yang penakut. Makanya dia enggak berani berkhianat. Karena kalau berkhianat langsung diantem sama kabilah yang lebih besar. Makanya dia enggak berani ganggu kabilah yang lain, karena apa? Kabilahnya sangat barakallahu fikum, ya, rapuh. Barakallahu fikum. Setelah dikasih tahu sama Umar, amma hadza fala, kata Umar, ya, lah ini kelewatan namanya, enggak boleh. Ayo Pak, ya. Barakallahu fikum. Contoh kasus yang lain, barakallahu fikum, pada kasusnya Quraisy ibn Unay. Dia ini barakallahu fikum punya 30 ekor unta yang dirampas oleh Bani Syaiban. Ya, dirampok 30 ekor unta ini dibawa kabur. Dia seorang yang mandang ulbir, sering merampas barangnya orang. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Maka dia melapor kepada kabilah yang jauh lebih besar, karena kabilahnya sendiri enggak mampu membantu dia melacak unta tadi. Dia minta bantuan kepada kabilah Mazin. Jauh lebih kuat, kasih tahu kalau untanya dicuri sama kabilah Syaiban. Langsung sama kabilah Mazin didatang itu kabilah Barakallahu Syaiban, dirampas 100 ekor unta dari mereka, dikembalikan kepada Quraisy. Jadi dia untung 70 ekor unta. Karena orang-orang yang di situ dia, iya, karena saking kesel dan jengkel sama kaumnya yang enggak bisa diharapkan, dia menyindir kaumnya. Iya. Dengan syairnya barakallahu fikum. Wa qaumi wa in kanu zawi adadin laisu minasyari fi syai'in wa indhan. Dan kaumku, seandainya mereka itu punya jumlah bala tentara yang banyak, mereka tidak akan melakukan tindakan zalim walaupun sangat remeh. Padahal dia ingin apa? Menyindir kaumnya. Bukan berarti kaumnya itu kaum yang baik, ya, tapi karena apa? Kaumnya adalah kaum yang lemah. Ya. Sehingga itu bahayanya orang yang pintar dalam apa? Dalam sastra, dalam bahasa. Dia akan bisa memutar balikkan fakta. Yang benar dia katakan salah, yang salah dia katakan benar. Gitu ya Pak, ya? Nah, itu ada ilmunya. Ya, itu ada ilmunya. Sehingga dikatakan ada seorang penyair, barakallahu fikum, taqulu hadza mujajun nakhli tandam wa in tasha taqul dha qai'u zanabiri madhan wa dhamman fama jawasta wasfahuma. Ini untuk menunjukkan bagaimana bahayanya orang yang pintar berbahasa terkait dengan madu. Tergantung Anda niatnya ingin promosi madu atau ingin menghancurkan madu. Tinggal bahasanya. Kata penyair, Anda katakan madu itu adalah semburan lebah, berarti Anda telah mempromosikannya, memuji madu. Dan bisa juga Anda katakan madu itu muntahnya lebah. Benar lah, sama-sama keluar dari mulut. Ada kemungkinan itu muntah, ada kemungkinan semburannya. Benar. Madhan wa dhamman, ucapan Anda tadi mengandung unsur pujian dan celaan, dan kamu tidak berlebihan dalam mensifati keduanya. Jadi tergantung niatnya saja, mau menghancurkan atau mau meninggikan. Tergantung dengan omongannya, dengan bahasanya. Wal haqqu qad ya'tarini su'u ta'biri. Kebenaran itu terkadang melemah karena yang memiliki kebenaran tadi jelek takdirnya, enggak pintar ngomong. Kalah sama yang ahlul batin yang ngomongnya itu masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Intinya kembali kepada masalah syair yang berisi barakallahu fikum celaan, ya, syair yang berisi hinaan, syair yang berisi barakallahu fikum perkara-perkara yang jelek, tidak boleh diawali dengan bas. Basmalah. Dan ini pendapat yang rajih, pendapat jumhur Adapun tadi syair-syair yang tidak ada unsur seperti itu, syair yang isinya adalah nasihat, ya, syair yang isinya adalah mengingatkan, syair yang isinya adalah pujian kepada Allah, pujian kepada Rasul, barakallahu fikum pada batasnya, maka tidak mengapa. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.